بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang al-khabar, tentang khabar. Kemarin sudah disampaikan pengertian khabar dan juga macam-macam khabar. Kemudian yang berikutnya tentang beberapa hukum pada khabar tersebut. Disebutkan di sini ba'du ahkami khabaril mubtada'i, sebagian dari hukum-hukum khabar dari mubtada. Wala yukhbaru bidharfi zamani 'anil dzati, dan tidaklah dijadikan khabar pada dengan zarf zaman dari zat, dari isim yang menunjukkan zat. Pada isim yang menunjukkan suatu zat, ya, itu tidak boleh diberikan khabar berupa zarf zaman. Dicontohkan di sini fala yuqalu zaidun al-yawma. Tidak boleh dikatakan misalnya dalam contoh ini zaidun al-yawma. Zaid hari ini. Di sini zaidun ini isim dzat, isim yang menunjukkan dzat. Sesuatu yang ada wujudnya, dzat. Nah, pada isim dzat ini tidak boleh diberikan khabar yang berupa dzaraf zaman. Al-yawma ini dzaraf, yaitu dzaraf zaman. Ini tidak bisa menjadi khabar dari zaidun dalam kalimat ini, di mana zaidun itu dalam kalimat ini sebagai mubtada. Karena tadi zaidun ini dzat, isim dzat. Secara makna, ya, secara makna kalimat ini nanti tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa difahami. Baik. Jadi tetap arti atau makna keseluruhan dalam kalimat mubtada dan khabar ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar meletakkan kata per kata, menaruh atau membentuk, menyusun kata dengan kata yang lain, kemudian ditentukan ini mubtada, ini khabar. Tapi juga perlu diperhatikan dari sisi makna, dari sisi faedah yang diberikan. Kalau itu bisa diterima, maka berarti itu boleh, itu bisa. Adapun kalau tidak, maka itu juga tidak bisa. Baik. Kenapa di sini tidak boleh? Karena memang tadi tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Zaidun al-yawma, faedahnya, maknanya apa? Ya, tidak jelas, tidak bisa dipahami. Maka yang demikian itu tidak boleh. Ya. Baik. Adapun jika zat itu menunjukkan sesuatu yang umum, ya, di sini kan tadi contohnya zatnya kan zaidun, menunjuk secara makna, ya, menunjuk pada sesuatu yang khusus pada seseorang yang bernama Zaid. Ya. Tetapi jika zat isim zat tersebut yang menjadi mubtada di sini menunjukkan makna secara umum dan zarf zamannya itu menunjukkan makna khusus, ya, misalnya nahnu, ya, fi syahri Ramadan, ya, nahnu fi syahri Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, atau nahnu fi syahril Muharram, kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Nah, di sini nahnu ini menunjukkan zat, tetapi secara umum, ya, tidak mengkhususkan individu atau pribadi tertentu. ya, makna secara umum. Kemudian zarf zamannya atau isim zamannya, isim yang menunjukkan waktunya, dalam contoh tadi misalnya fi syahril Muharram, di bulan Ramadan, ini menunjukkan kekhususan dari isim zaman atau dari waktu yang ditunjukkan, maka yang semacam ini boleh. Jadi boleh mengatakan, misalkan tadi, nahnu fi syahril Muharram, kita berada di bulan Muharram, atau yang semisalnya, ini boleh. Adapun kalau seperti yang ditunjukkan pada contoh tadi, Zaidun al-Yawma, atau yang semisalnya, maka ini tidak boleh. Wa innama yukhbaru bihi 'anil ma'ani, dan hanyalah dijadikan atau hanyalah khobar itu bisa dengan zarf zaman, dijadikannya zarf zaman itu sebagai khobar, anil ma'ani, terhadap isim-isim yang menunjukkan makna, ya, isim yang menunjukkan satu makna, bukan zat tapi secara makna menunjukkan makna, ada satu makna tertentu di situ. Ini boleh, ini bisa. Nahwu sebagai contoh, as-sawmu al-yawma, puasa itu pada hari ini. As-sawmu ini isim ma'ani, isim yang menunjukkan satu makna, satu amalan, satu perbuatan, atau yang semisalnya. Ini ma'ani. Kemudian kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian diikuti oleh zaraf, zaraf zaman yang menjadi khobarnya, yaitu al-yawma. Ini bisa, ini boleh. Karena tadi isim tersebut yang menjadi mubtada adalah isim ma'ani, bukan isim zat. Contoh yang berikutnya, as-safaru ghadan, safarnya itu besok. As-safaru ini isim ma'ani, menunjukkan makna, suatu makna, ya, lakukan perbuatan safar, ya, ini kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian diikuti khobar yang berupa dzaraf zaman, yaitu ghadan. Ini boleh, ini bisa demikian. Ya, kenapa? Karena di sini bisa memberikan faedah, bisa memberikan makna, bisa difahami, bisa dimengerti. Ya, ketika isim tadi yang menjadi mubtada itu adalah isim ma'ani, yaitu isim yang menunjukkan suatu makna dari suatu perbuatan, dari suatu amalan atau yang semisalnya. Nih, jadi dibedakan antara zat dan ma'ani yang menjadi mubtadanya. Ini terkait dengan makna atau faedah dari kata-kata tersebut yang membentuk kalimat ini. Jadi perhatikan. Kemudian di sini disebutkan wa qauluhum, adapun ucapan mereka, misalkan dalam satu kalimat disebutkan al-lailata al-hilalu. Ya, al-lailata, malam ini, al-hilal, hilalnya. Ya. Apa di sini? Al-hilal ini zat. Ya, al-hilal ini zat. Ya. Posisi bulan baru, ya, ini satu zat bulan, pada awal bulan kan, ini zat. Kemudian al-lailata ini zarf zaman, dari sisi letak ini didahulukan khobarnya yang berupa zarf zaman al-lailata. Kemudian al-hilalu ini sebagai mubtada diakhirkan. Nah, ini bisa, ini boleh. Kenapa disebutkan di sini muawwalun, ini ditakwilkan. Ya, ditakwilkan. Maksudnya apa? Al-hilalu di sini yang dimaksud adalah, misalkan dengan takdir, dengan makna ru'yatul hilali, ru'yatul hilali. Jadi ada mudhofnya. Jadi ada mudhof yang diidhofahkan pada isim zat ini. Mudhof yang diidhofahkan pada al-hilal, yakni pada kata ru'yatu, melihat. Jadi asalnya atau takdirnya, maknanya, takwilnya, ru'yatul hilali, melihat hilal. Ya. Nah, ru'yatu ini yang termasuk ma'ani. Ya. Kalau hilal tadi, al-hilalu itu zat. Sehingga di situ harus ditakwilkan dengan ru'yatul hilal. Nah, karena dia bisa ditakwil dengan isim yang ma'ani, ru'yatul hilal, maka dia bisa di sertai dengan khobar yang berupa zarf zaman, yakni al-lailata. Jadi yang semacam ini muawwal, sesuatu yang ditakwilkan, ini juga harus diperhatikan. Bisa tidak ini ditakwil seperti ini? Ya, kalau memang itu bisa ditakwil, bisa ditakwilkan dengan isim ma'ani, maka ini boleh, ini bisa. Baik. Ini terkait dengan hukum khobar yang pertama yang disebutkan di sini, bahwasanya khobar itu tidak bisa berupa zarf zaman pada isim yang menunjukkan zat secara khusus. Ini dulu, nanti yang berikutnya insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah saya lanjutkan pelajaran tadi tentang hukum-hukum khabar yang berikutnya. Wa yajuzu ta'ajjudul khabari, bolehnya ya, ta'ajjud itu berbilang atau banyak. Jadi bolehnya khabar itu jumlahnya banyak, berbilang, lebih dari satu. Dan ini tanpa dihubungkan dengan huruf ataf. Menurut pendapat yang sahih, yang lebih sahih, berbilangnya khobar atau jumlah khobar yang lebih dari satu itu tanpa dihubungkan dengan huruf-huruf ataf. Ya. Jadi khobar yang banyak, yang berbilang, ini pada satu mubtada. Ya, jadi mubtadanya tetap satu, kemudian khabarnya yang banyak yang berbilang. Nahu, sebagai contoh disebutkan di sini, Zaidun katibun syairun. Zaid, seorang penulis, seorang penyair. Zaidun di sini sebagai mubtada. Ya, Zaidun ini mubtada dan ini hanya satu mubtada ini. Kemudian katibun ini sebagai khobar, yakni khobar yang pertama. Kemudian syairun ini khobar yang kedua. Jadi dalam kalimat ini ada dua khobar, yakni katibun dan syairun. Dan keduanya tidak dihubungkan dengan ataf, tidak dihubungkan dengan huruf ataf. Jadi langsung disebutkan sesudahnya, katibun, syairun. Ini pada khobar. Ya, ini pada khabar. Demikian contoh yang lain dalam ayat ya, di surah Al-Duruj, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Ini dalam ayat ini ya, huwa ya, dhamir huwa dalam ayat yang di awal ayat yang disebutkan di sini, ini adalah mubtada'nya. Huwa nomor ini sebagai mubtada'. Kemudian yang lainnya ini adalah khabar. Al-ghafuru ini khabar, al-wadudu ini juga khabar, dzu ya, dzul arsy, dzu ini khabar, al-majidu ini juga khabar. Fa'alun ini juga khabarnya. Jadi dalam ayat ini ada sekian apa berapa lima khabar berurutan dan tidak dihubungkan dengan huruf ataf. Ini langsung disebutkan berurutan. Ya, wa huwa al-ghafuru al-wadudu dzul arsy al-majidu fa'alun lima yurid. Jadi ini khabar yang lebih dari satu yang berbilang atau ta'ajjud. Ini. Kemudian yang berikutnya, waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i, dan terkadang khabar itu bisa mendahului mubtada'nya. Khobar ini terkadang bisa mendahului khobar, di mana secara asal khobar itu letaknya di akhir, letaknya sesudah mubtada. Itu hukum secara asal demikian. Ya, bagaimana disebutkan ya, di awal ya, dalam pembahasan mubtada dan khobar, di mana mubtada ini yang menjadi pokok, yang menjadi umdah, ya, yang menjadi pilarnya, ini disebutkan di awal kalimat, kemudian baru diikuti oleh khobarnya. Jadi khobar itu letaknya sesudah mubtada. Ini hukum secara asal, keadaan asalnya demikian. Tetapi terkadang ya, dalam keadaan tertentu atau untuk maksud tujuan tertentu, khobar ya, khobar itu bisa mendahului mubtada-nya. Disebutkan di sini ada dua keadaan, jawazan, yakni sifatnya itu jawaz atau jaiz, yakni boleh. Jadi bolehnya khobar itu mendahului mubtada-nya. Nahwu sebagai contoh dalam kalimat disebutkan di sini, fiddari zaidun. Ya, fiddari zaidun. Ya, di rumah itu ada zaid. Zaidun ini sebagai mubtada dan dia diakhirkan. Zaidun itu mubtada-nya diakhirkan. Kemudian fiddari ini jar wa majrur, ini adalah khobarnya. Khobar dari mubtada yang diakhirkan tadi. Jadi khobar di sini dia didahulukan daripada mubtada-nya. Ini. Adapun maksudnya dalam kalimat ini, tujuannya kenapa? Untuk mengkhususkan ya, atau lebih menekankan makna dari kalimat tersebut. Ya. Ini. Di dalam rumah itu hanya ada Zaid. Ya, maknanya demikian. Jadi mengkhususkan hanya Zaid saja yang ada di rumah itu. Maka khobar ini didahulukan daripada mubtada-nya. Ini yang sifatnya jawaz atau jaiz. Jadi boleh khobar itu didahulukan daripada mubtada-nya. Dan bahkan di sana atau di sini yang sesudahnya disebutkan wa wujuban, sifatnya wajib. Yakni khobar ini wajib didahulukan daripada mubtada-nya. Jadi justru khobarnya harus di awal didahulukan, adapun mubtada ini harus diakhirkan. Tidak boleh tidak harus demikian. Bagaimana? Dalam keadaan apa? Ditunjukkan contoh di sini, nahwu sebagai contoh, aina zaidun, ya, di mana zaid? Ya, kalimat ini ya, diawali oleh aina. Ini termasuk isim istifham. Ya, kemudian zaidun itu yang menjadi mubtada-nya. Ya, zaidun ini mubtada, ini diakhirkan. Aina tadi, aina yang merupakan isim istifham, ini yang menjadi khobar. Dan ini didahulukan daripada mubtada-nya. Dan pendahuluan khobar ini sifatnya wajib. Ya. Kenapa? Karena khobar yang semacam ini, yakni berupa isim istifham, ini tidak bisa tidak, isim istifham itu harus selalu berada di awal kalimat. Ya, isim istifham ini termasuk atau merupakan isim yang harus selalu berada di awal kalimat. Ya, apapun kedudukan dia, dia harus selalu berada di awal kalimat. Sehingga dalam kalimat ini, dia walaupun kedudukannya sebagai khobar, tetapi karena berupa isim istifham, maka dia harus berada di awal kalimat. Khobar ini harus didahulukan, berada di awal kalimat, mendahului mubtada-nya. Ini ketika khobar berupa isim yang memang dia selalu berada di awal kalimat, seperti isim istifham semacam ini. Contoh yang lain, wa innama 'indaka zaidun. Ya, innama 'indaka zaidun, hanyalah yang ada di samping, hanyalah yang ada di sampingmu itu adalah zaid. Ya, di sini ada innama. Ya, innama ini menunjukkan makna hasr. Ya, hasr ini pembatasan, membatasi. Jadi makna dari kalimat ini menunjukkan al-hasr, itu pembatasan, membatasi. Bahwasanya yang ada di sampingmu, yang ada di samping mukhatab itu adalah hanya Zaid saja. Tidak ada yang lain yang ada di sampingnya. Jadi membatasi. Hanya orang ini yang ada di sampingnya, tidak ada orang yang lain yang ada di sampingnya. Nah, dengan adanya hasr ini, pembatasan yang semacam ini, maka ini menjadikan khobar, yaitu indaka, khobar yang berupa dzaraf ini, dia harus berada di awal kalimat, ya, mendahului mubtada'nya, yaitu Zaidun. Ini di antara keadaan yang lainnya. Kemudian contoh yang lain, wa qawlihi ta'ala dalam ayat ini, am ala qulubin aqfaluha. Apakah pada hati-hati itu ada aqfal, gembok, ya, kunci atau gemboknya. Ini. Di sini, ala qulubin, ini jar wa majrur, ini sebagai khobar. Dan diletakkan diletakkan di awal, artinya dia mendahului mubtada'nya. Ya, mubtada'nya ini pada kata aqfalu, ini sebagai mubtada'. Ini. Dan di sini harus didahulukan, ya. Khabar ini daripada mubtada'nya. Baik. Contoh yang lain. Wa nahwu fid dari rajulun, di rumah itu ada seseorang, ada seorang laki-laki. Ya, fid dari ini jar wa majrur, kedudukannya sebagai khabar, dia harus atau dia diletakkan di awal kalimat, dia mendahului mubtada'nya. Rajulun ini sebagai mubtada' diakhirkan daripada khabarnya. Baik. Karena di sini khabarnya berupa nakirah, ya, rajulun, ya, khabar alafu minkum. Karena mubtada'nya itu berupa nakirah, yaitu rajulun, kemudian khabar ini berupa jar wa majrur, yakni fid dari, maka keadaannya harus dibalik. Khabar itu harus didahulukan, adapun mubtada' ini harus diakhirkan. Ini keadaan di mana khabar itu wajib mendahului mubtada'nya sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Baik. Jadi di sana ada maksud-maksud tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu atau keadaan tertentu yang menjadikan khabar itu bisa mendahului mubtada'nya ataupun bahkan wajib mendahului mubtada'nya. Kemudian khabar yang mendahului mubtada'nya ini disebut sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddamun, muqaddam itu yang didahulukan. Jadi khabar yang dia didahulukan daripada mubtada'nya disebut sebagai khabar muqaddam. Adapun mubtada' yang diakhirkan, mubtada' yang letaknya sesudah khabar, ini disebut sebagai mubtada' muakhir. Yakni mubtada' yang diakhirkan. Ini. Jadi ada khabar muqaddam, maka ada pula mubtada' muakhir. Ya, jadi kalau khabar muqaddam berarti mubtada' muakhir. Ini. Kemudian hukum khabar yang berikutnya, wa qad yahdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Dan terkadang masing-masing dari mubtada dan khabar itu bisa dihilangkan. Jawazan, sifatnya jawaz atau jaiz. Terkadang masing-masing dari mubtada ataupun khabar itu boleh, itu bisa dihilangkan. Dihilangkan secara lafaz. Ya, jadi lafaznya, kata-katanya itu dihilangkan. Tidak disebutkan. Adapun secara makna, tentunya di sana tetap akan selalu ada. Jadi makna dari mubtada ataupun dari khabar ini akan tetap selalu ada. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak ditampakkan, tetapi dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam akal, ini akan tetap selalu ada. Ini. Jadi penghilangan di sini secara lafaz, ya. Kemudian dicontohkan di sini nahwu, contoh salamun qaumun munkarun dalam ayat di surah Az-Zariyat, salamun qaumun munkarun, salam, kemudian qaumun munkarun, satu kaum yang tidak dikenal, munkarun yang diingkari, yang tidak dikenal. Nanti bisa dibuka di surah Az-Zariyat. Ai makna atau takdir dari kalimat ini untuk menunjukkan mana mubtada yang dihilangkan dan mana pula khobar yang dihilangkan, dijelaskan makna dari kalimat tersebut, takdir dari kalimat tersebut adalah salamun alaikum antum qaumun munkarun. Jadi ada dua kalimat di sini. Yang pertama salamun alaikum. Pada kalimat yang pertama di sini, salamun ini sebagai mubtada, alaikum ini sebagai khobar. Kemudian khobarnya ini alaikum ini dihilangkan, ya, sehingga cukup dikatakan salamun, ya, salamun atau salam. Ini khobar, yakni alaikum ini dihilangkan. Ini pada kalimat yang pertama, menghilangkan khobar. Kemudian pada kalimat yang kedua, antum qaumun munkarun. Antum qaumun munkarun. Di sini antum dhamir ini sebagai mubtada. Kemudian qaumun ini sebagai khobarnya. Munkarun ini na'atnya. Na'at dari qaumun. Jadi yang jelas antum ini mubtada, qaumun khobarnya. Kemudian apa? Mubtada yaitu antum ini dihilangkan. Ya, dihilangkan lafaznya, tidak disebutkan, sehingga cukup disebutkan, ditampakkan khabarnya saja menjadi qaumun munkarun. Ya, mafhumnya apa? Maknanya apa? Antum qaumun munkarun. Kalian ini adalah kaum yang tidak dikenal. Ini mafhumnya. Maknanya demikian. Ini. Kalau yang awal tadi, salamun alaikum, keselamatan, semoga keselamatan terlimpah atas kalian. Maknanya demikian. Walaupun mungkin yang diucapkan, yang ditampakkan hanya salam, tetapi secara makna adalah salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Ini. Kemudian kalimat yang kedua, antum qaumun munkarun. Kemudian mubtada-nya dihilangkan menjadi qaumun munkarun. Tetap secara makna adalah kalian ini adalah kaum yang tidak dikenal. Ini. Jadi dalam ayat ini di situ ditunjukkan dua hal, yakni penghilangan mubtada pada kalimat yang kedua dan juga penghilangan khobar yaitu pada kalimat yang pertama. Dalam satu ayat ini dua-duanya, ya, tentunya berbeda kalimatnya, ya, ini dihilangkan. Ini menunjukkan tadi bolehnya menghilangkan mubtada maupun menghilangkan khobar. Dan tentunya di sana menghilangkan mubtada ataupun menghilangkan khabar yang semacam ini ketika memang ada qarinah-qarinah yang menunjukkan hal itu bisa dihilangkan, bisa di tidak disebutkan. Ini ketika diucapkan salam tadi, misalkan salamun, ini mafhum salamun alaikum. Demikian pula ketika diucapkan qaumun munkarun, ini juga mafhum, dipahami dari qarinah-qarinah yang ada, dari konteks kalimat ataupun keadaan yang ada, ini menunjukkan makna demikian, antum qaumun munkarun. Maka yang semacam ini bisa dihilangkan. Ini. Ataupun dalam contoh yang lain, kalau di sini satu ayat ini tadi ada dua hal tadi, mubtada dan juga khobar. Dalam ayat yang lain untuk masing-masingnya, misalkan di surah Fussilat ayat yang ke-46, di sana disebutkan dalam ayat, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Surah Fussilat ayat 46. Nah, di sini di situ disebutkan fa li nafsi. Man amila salihan fa li nafsi. Man itu asyartiyah ya, kemudian amila ini syaratnya, jawab syaratnya fa li nafsi. Disebutkan hanya kalimat atau hanya kata-kata fa li nafsi. Fa huruf ataf ya, kemudian li nafsihi. Ya, li nafsi ini adalah khobar berupa jar wa majrur. Ya, ini dengan apa? Dengan menghilangkan mubtada'nya. Takdirnya atau maknanya apa? Fa'amaluhu. Ya, fa'amaluhu li nafsihi. Karena kaitan dengan kalimat sebelumnya, kalimat syaratnya tadi, man amila salihan. Barang siapa yang beramal saleh, fa'amaluhu li nafsihi. Maka amalnya, maka amal solehnya itu untuk dirinya. Ya, mafhumnya, pemahamannya demikian. Barang siapa beramal soleh, maka amal solehnya itu adalah untuk dirinya. Jadi, takdirnya, maknanya, fa amaluhu li nafsihi. Kemudian amaluhu, ini sebagai mubtada, itu dihilangkan. Yang ditampakkan hanya khobarnya saja, tersisa khobarnya saja. Sehingga menjadi fa li nafsihi. Kelanjutan ayatnya, waman asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka itu menimpa dirinya. Ya, waman asa'a, man ini asyartiyah, kemudian asa'a fi'il syaratnya, kemudian jawab syaratnya fa'alaiha. Alaiha ini jar wa majrur. Ini sebagai khobar. Adapun mubtadanya apa? Mubtadanya dihilangkan. Ya, takdirnya atau maknanya yakni fa isaatuhu, ya, isaah kejelekannya, isaatuhu fa fa isaatuhu alaiha, maka kejelekannya itu menimpa pada dirinya. Ini takdirnya demikian. Jadi dalam ayat tersebut ya, di surah Fussilat ayat 46 itu dihilangkan mubtadanya. Ini adapun contoh yang lain dalam ayat di surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat yang ke-35 disebutkan di situ satu cuplikan ayatnya, ukuluha daimun wa dhilluha. Ya, ukuluha daimun wa dhilluha. Ya, ukuluha daimun, ini ukulu ini sebagai mubtada, kemudian daimun khobar. Kemudian kalimat berikutnya wa dhilluha, dhillu ini mubtada. Ya, khabarnya mana? Khabarnya mahdzuf. Khabarnya dihilangkan. Ya, takdirnya yaitu misalnya kadzalika. Ya, kadzalika wa dhilluha kadzalika. Ya, takdirnya demikian, maknanya demikian. Jadi ukuluha daimun, makanannya itu daim, senantiasa ada, wa dhilluha kadzalika. Wa dhilluha daimun. Okay. Seperti ini, ini takdirnya demikian. Jadi pada kalimat yang kedua tadi, khobarnya yakni kadzalika ataupun daimun ini dihilangkan. Ini. Jadi mubtada maupun khobar ini bisa dihilangkan ya, dari suatu kalimat. Dan tentunya tadi disyaratkan di sana kalau memang di situ ditunjukkan korinah-korinahnya ya, konteksnya, sehingga bisa difahami makna dari kalimat tersebut, walaupun mubtada itu dihilangkan ataupun khobarnya dihilangkan. Ini penghilangan yang jawazan, yang boleh. Nah, di sana juga ada yang sifatnya wajib. Ya, disebutkan sesudahnya di sini, wa yajibu hadful khobari, wajib menghilangkan khobar. Wajib menghilangkan khobar ba'da, ketika khobar itu terletak sesudah yang pertama, ba'da laula, sesudah laula. Okay. Laula ini disebutkan, ini menunjukkan imtina'u syai' li wujudi ghairihi. Jadi tercegahnya, terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. menunjukkan makna semacam itu. Ini laula, terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Nah, ketika khobar itu terletak sesudah laula, ya, maka khobar tersebut itu wajib dihilangkan. Nahwu sebagai contoh disebutkan di sini, laula antum lakunna mu'minin, ya, di surah Saba disebutkan ini ayatnya. Kalaulah tidak karena kalian, maksudnya apa? Kalaulah tidak karena kalian itu ada, lakunna mu'minin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ai, yakni apa maknanya? Disebutkan laula antum maujudun, ya, laula antum maujuduna, takdirnya atau asalnya demikian. Antum sebagai mubtada, kemudian maujuduna ini sebagai khobar, ya. Tetapi karena ini terletak sesudah laula, ya, maka khobarnya yaitu maujuduna ini wajib dihilangkan, ya. Sehingga cukup dikatakan laula antum. Tapi tadi penghilangan sekedar lafaz, secara makna pemahaman tetap di situ terkandung khobar yang bermakna maujudun tadi. Laula antum lakunna mu'minin, kalaulah tidak karena kalian ada, ya, maujud itu kan ada, ya. Kalaulah tidak karena kalian itu ada, lakunna mu'minin, maka sungguh kami beriman. Secara makna kan demikian. Ini. Jadi ini wajib dihilangkan khabar ketika terletak sesudah laula. Ini. Dan sekali lagi, ini wajibnya dihilangkan karena tadi adanya qarinah yang menunjukkan itu memang harus dihilangkan sesuai dengan makna dari laula tadi. Laula tadi menunjukkan makna imtina'u syai' liwujudi ghairihi, terhalangnya sesuatu karena adanya yang lain. Jadi dari makna yang terkandung dari laula, maka di situ mengharuskan untuk menghilangkan khobarnya tadi. Ini terkait dengan laula. Ini yang menjadi penyebab hilangnya khobar tersebut. Ini. Kemudian yang kedua, khobar itu wajib dihilangkan jika atau ketika khobar itu terletak ba'dal qasam as-sharihi, sesudah qasam yang jelas, sesudah lafaz atau ucapan sumpah, ya. Qasam itu sumpah as-sharih yang jelas. Artinya ucapan tersebut, kalimat tersebut jelas digunakan untuk sumpah, untuk bersumpah, bukan untuk yang lain. Nah, ketika demikian ini jelas untuk sumpah, untuk qasam, maka wajib khobar itu dihilangkan. Nahwu, contoh dalam ayat di surah Al-Hijr, la amruka innahum, disebutkan di sini la amruka, demi amruka, ya, di sini lamnya itu menunjukkan qasam. Ya, sebagai kalimat ya, terkait dengan qasam, ya, untuk sumpah, dan ini jelas untuk bersumpah, ya, qasam sharih, maka apa khabar dari mubtada'nya ini wajib dihilangkan. Disebutkan di sini ai takdirnya, maknanya apa? Ai la'amruka qasami. Okay. Sungguh demi umurmu, ya, qasami sumpahku, ya, demi amruk, ya, sumpahku ini, ya, qasami atau amru itu sebagai mubtada, ya, didahului oleh lam ini untuk ta'kid, ya, sebagai qasam, ya, muqassam, ya, yang dijadikan untuk bersumpah. Kemudian qasami ini khobar dari amru, ya, dan khobar ini terletak sesudah qasam sharih, maka khobar ini dia wajib dihilangkan sehingga tidak disebutkan, tidak perlu atau tidak boleh diucapkan la'amruka qasami, harus diucapkan dengan la'amruka, kemudian baru isi sumpahnya innahum, ya, kemudian seterusnya dalam ayat ini nanti bisa dibuka, dilihat di mushaf, ya, kelanjutan ayat ini. Tapi yang di sini yang jelas khobar, yaitu qasami, ini dihilangkan karena terletak sesudah qasam yang sharih, semacam ini. Berikutnya, khobar itu wajib dihilangkan ketika terletak ba'da wawil ma'iyyati, sesudah wawu ma'iyyah. Ya, sesudah wawu ma'iyyah, yakni wawu yang menunjukkan makna ma'iyyah, ma'a kebersamaan. Ya, musahabah, ya, menunjukkan kebersamaan, bersama, atau yang semisalnya. Nahwu sebagai contoh, kullu sani'in wa ma sana'a. Setiap apa orang yang berbuat, membuat sesuatu, wa ma sana'a beserta apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Ya, di sini kullu sani'in, ya, kullu sebagai mubtada, sani'in itu mudhaf ilaihnya, kemudian diikuti oleh wawu yang menunjukkan makna ma'iyah atau makna musahabah, kebersamaan. Wa ma sana'a, dan apa atau bersama dengan apa yang dia perbuat. Jadi wawu di sini menunjukkan makna ma'iyah atau musahabah, yakni kullu sani', ya, sani' tadi dia bersama dengan ma sana'a, bersama dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia hasilkan, kebersamaan atau ma'iyah. Ya, kemudian ya, ma sana'a ini juga menjadi mubtada. Ya, kemudian khobarnya dari kalimat ini, yakni ai maqrunani, ya, maqrunan, ini sebagai khobarnya. Jadi takdirnya kullu sani'in wa ma sana'a maqrunani, setiap orang yang berbuat, yang bekerja atau yang berkarya, beserta apa yang dia hasilkan, yang dia karyakan, itu di makrunan, ya, dikaitkan, di apa, didekatkan atau dikaitkan. Orang yang berbuat dengan hasilnya kan selalu terkait, selalu berdekatan. Nah, di sini makrunani sebagai khobar, dan khobar ini tadi terletak sesudah wawu yang menunjukkan makna musahabah, wawu ma'iyah, maka khobar tersebut ini wajib dihilangkan. Jadi tidak boleh disebutkan, tidak boleh mengatakan misalkan kullu sani'in wa ma sana'a makrunan, tidak boleh. Maka cukup dikatakan kullu sani'in wa ma sana'a, semacam ini. Karena sudah bisa difahami, sudah bisa dimaklumi makna dari kalimat ini. Di situ wawunya ma'iyah, ya. Maka mafhum yang menjadi khobar adalah lafaz tersebut, ya, maqrunani, atau yang semakna dengan itu, sehingga tidak perlu disebutkan. Ini. Jadi ada qarinahnya, ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu bisa, itu boleh, atau itu wajib dihilangkan, sehingga tidak membuat salah paham atau membuat keliru dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian yang berikutnya, khobar itu wajib dihilangkan. Yang keempat, ya, wa qabala al-hali allati la tasluhu an takuna khobara. Khobar itu terletak sesudah atau terletak sebelum hal. Qabala al-hali, terletak sebelum hal. Hal yang tidak bisa menjadi khobar. Al-hal allati la tasluhu an takuna khobara. Hal yang tidak bisa menjadi khobar. Maksudnya apa? Ya, dijelaskan di sini dengan contoh. Nahwu barbi zaidan qa'iman. Ya, barbi zaidan. Maknanya saya memukul zaid. Ya. Barbi dari barbun, diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini bentuk masdar, barbun bentuk masdar. Masdar itu kan semakna dengan fi'ilnya. Jadi barbi ini semakna dengan fi'ilnya. Dorobtu. Ya, dorobtu, doroba fi'il, kemudian ta sebagai fa'il. Dorobtu zaidan. Saya memukul zaid. Itu pada jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, dorobtu, kemudian zaidan sebagai maf'ul bih. Nah, pada jumlah fi'liyah tersebut, fi'il dan fa'il, kemudian itu diubah menjadi bentuk masdar, ya, fi'ilnya itu diubah menjadi bentuk masdar, ya, dari dharaba menjadi dharbun. Kemudian fa'ilnya tadi, yaitu ta' memersa untuk mutakalim, ini kemudian menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut. Fa'il dari fi'il, ketika fi'ilnya diubah menjadi masdar, maka fa'il itu menjadi mudhaf ilaih dari masdar tersebut. Dari dharabtu menjadi dharbi. Adapun maf'ul bih tetap sebagaimana keadaannya sebagai maf'ul bih. Dharbi zaidan. Jadi maknanya apa? Dharabtu zaidan. Aku memukul Zaid. Ini. Kemudian, nah, ketika kalimatnya menjadi dharbi zaidan menggunakan bentuk masdar, di mana masdar itu termasuk isim, berarti ini adalah susunan kalimat jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar. Dharbi itu sebagai mubtadanya. Ya. Kemudian khabarnya di sini dihilangkan. Ya. Kenapa? Karena dia letaknya sebelum dari halnya. Jadi tadi ada hal qa'iman. Ini hal. Hal pada Zaidan. Jadi hal pada Zaidan. Jadi aku memukul Zaid dalam keadaan dia berdiri. Jadi yang berdiri di sini Zaidnya. Ya. Jadi sahibu halnya adalah Zaidan. Ini. Nah, di sini hal qa'iman ini hal, dan hal di sini tidak bisa menempati kedudukan khobar dari dharbi tadi. Ya, jadi tadi dharbi kan menjadi mubtada. Nah, kemudian qa'iman yang itu menjadi hal dari Zaidan ini tidak bisa menjadi khobar dari dharbi. Ya, sehingga karena dia tidak bisa menjadi khobar, maka khobar dari kalimat ini itu mahdzuf, itu dihilangkan. Nah, ini takdirnya apa? Iza kana qa'iman. Ini yang menjadi makna atau yang menjadi takdir dari khabar yang dihilangkan. Takdirnya itu disebutkan kata hasilun, ya. Jadi dharbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Jadi aku memukul Zaid itu terjadi jika dia itu berdiri, atau dalam keadaan Zaid itu berdiri. Jadi di situ yang menjadi khobar yaitu pada kata hasilun. Ini dijelaskan dalam syarahnya di sana. Ya, takdirnya adalah hasilun, ini khobar yang mahdzuf, khobar yang dihilangkan. Jadi takdirnya atau makna kalimat tersebut secara lengkap, dharbi zaidan hasilun. Kemudian baru halnya tadi, idza kana qa'iman. Ini hasilun ini yang menjadi khobar yang mahdzuf yang dihilangkan. Itu pada kata, pada lafaz hasilun. Ya, terjadi. Ya, secara artinya, ya, terjadi. Jadi aku memukul Zaid itu terjadi jika dia berdiri. Ketika dia berdiri. Ini. Jadi hasilun sebagai khobar ini wajib dihilangkan karena khobar ini terletak sebelum hal, yaitu qa'iman dalam contoh ini, yang mana hal itu tidak bisa menempati kedudukan khobar. Jadi ini pada empat keadaan kalimat-kalimat ini tadi, khobar ini wajib dihilangkan. Dari ini ada yang ditanyakan? Zaidan bukan maf'ul bih. Zaidan maf'ul bih. Baik, ini penjelasan secara ringkas ya, tentang khobar, hukum-hukum khobar, dan melengkapi pembahasan dari yang sebelumnya ya, tentang khobar dan juga tentang mubtada. Jadi tetap akan selalu terkait pembahasan khobar dengan mubtadanya, ataupun sebaliknya mubtada dengan khobarnya, itu akan selalu terkait karena kedua-duanya inilah yang menyusun, yang membentuk jumlah ismiyah, yang menyusun menjadi jumlah mufidah. Ini. Dan kedua-duanya mubtada dan khobar ini termasuk isim yang marfu', secara asal demikian. Baik. Dan kemudian nanti di sana dari mubtada dan khobar ini yang keadaan asal ya, kedua-duanya termasuk isim yang marfu', kemudian bisa didahului oleh kata-kata tertentu ya, beberapa kata tertentu, ada beberapa macam kelompok kata tertentu yang mana itu akan mengubah keadaan mubtada dan khobar tersebut. Ada yang mengubah khobarnya, keadaan i'rab dari khobarnya, ada pula yang mengubah keadaan mubtada'nya, i'rabnya berubah, ada pula yang mengubah dua-duanya, baik mubtada maupun khobar, itu nanti menjadi berubah keadaannya. Nah ini insyaallah nanti akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya, hal-hal yang bisa mengubah keadaan mubtada' dan khobar. Sehingga di sini mubtada' dan khobar dipelajari lebih dahulu ya, sebagai dasar, sebagai asal, kemudian baru sesudah itu tentang hal-hal yang akan mengubah mubtada' dan khobar tersebut, dan insyaallah akan dibahas pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Al-afu minkum dan kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.